Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamdin amma ba'd. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kita masih membahas hadis tentang kisah gulam. Dan kita pada poin kandungan hadis tersebut. Maka di antara kandungan hadis tersebut, sebagaimana qala syarih rahimallahu taala, bahasanya Allah azza wajal mengabulkan doa orang yang dalam kondisi kepepet saat dia mau berdoa. Maka jika seorang itu berdoa kepada Allah dalam kondisi dia dalam kondisi kepepet, maka dia tentu yakin bahasanya Allah subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Maka Allah pun mengabulkan doanya. Sampai-sampai sekalipun orang-orang kafir jika mereka berdoa kepada Allah dalam kondisi genting dan kepepet, Allah akan mengabulkan doa mereka. Ma'annahu ya'lamu, padahal Allah tahu bahasanya mereka orang-orang kafir itu akan kembali pada kekafirannya setelah doanya dikabulkan. Maka orang-orang musyrik masa silam, idza ghasiyahum mawjun, jika mereka dikepung oleh gelombang yang besar di tengah lautan, sehingga gelombang itu kadzulal, seakan-akan bayang-bayang yang akan menimpanya di tengah-tengah lautan, maka mereka orang-orang musyrik itu berdoa kepada Allah, hanya memurnikan doanya hanya untuk Allah. Semua berhala-berhala yang mereka sembah mereka lupakan saat dalam kondisi genting. Namun ketika Allah telah selamatkan mereka, asyraku, mereka kembali melakukan kemusyrikan. Maka kenapa Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan doa orang-orang musyrik yang dalam kondisi genting semacam ini? Maka di sini dijelaskan Allah selamatkan mereka karena mereka secara tulus meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam doanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kesimpulannya Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa orang yang dalam kondisi genting dan gawat meskipun dia orang yang kafir. Maka bagaimanakah dengan seorang yang mukmin dan bertauhid? Kemudian pelajaran penting yang lain dari hadis gulam ini bahasanya seorang itu diperbolehkan mengorbankan dirinya manakala itu mewujudkan maslahat yang luas bagi kaum muslimin. Maka anak muda tersebut menunjukkan kepada sang raja cara untuk bisa membunuhnya dan cara supaya mematikan dirinya, yaitu mengambil satu anak panah dari wadah panah si anak muda, kemudian meletakkannya di tengah-tengah busur, kemudian memanah sambil mengatakan Bismillahirrabbilghulam, demi nama Allah, Rabbnya anak ini. Syaikhul Islam Abdul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan tindakan anak muda ini diperbolehkan karena yang dia lakukan statusnya adalah jihad fisabilillah, menjadi sebab berimannya orang satu kerajaan, satu negara. Dan dia tidak menghilangkan apapun, dan dia tidak kehilangan apapun karena anak ini pun mati dan dia pun akan mati. In ajilan au ajilan, baik lambat ataupun cepat. Maka catatan penting berkaitan dengan pelajaran dari hadis ini, bolehnya seorang mengorbankan dirinya manakala dia pengorbanannya itu menjadi sebab wujudnya terwujudnya maslahat manfaat yang demikian luas bagi kaum muslimin. Bagaimanakah dengan apa yang dianggap dan disebut sebagai bom bunuh diri yang dilakukan oleh sebagian orang? Adapun apa yang dilakukan oleh sebagian orang minal intihar, yang melakukan bunuh diri, di mana dia membawa alat yang mutafajjira bisa meledak, Wayataqaddam bi ilal kufar, kemudian dia maju dengan bawa alat tersebut di tengah-tengah orang kafir, kemudian dia ledakan, manakala bainahum, dia di tengah-tengah mereka. Maka ini yang benar bukanlah amaliyah istishhadiyah, sebagaimana nama yang disebut, penamaan yang diberikan oleh sebagian orang, upaya untuk mati syahid, namun min qatli nafsi wal iyadzu billah, ini adalah memang betul bunuh diri. Dan dalam hadis Nabi katakan, siapa yang membunuh dirinya maka dia terancam khalidun mukhalladun, berada dalam neraka jahannam abadal abidin selama-lamanya. Sebagaimana terdapat dalam hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam yang ada di catatan kaki, itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasalam, man qatala nafsahu bihadidatin, siapa yang membunuh dirinya dengan senjata tajam, maka senjata tajam itu ada di tangannya, kemudian dia tusuk-tusukkan senjata tajam itu ke perutnya, fi nari jahannam, di neraka jahannam, khalidan mukhalladan fiha abadan selama-lamanya. Diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Di Sahih Muslim diberi judul bab penjelasan tentang sangat haramnya bunuh diri. Karena tindakan orang yang melakukan pembunuh diri tersebut, dia membunuh dirinya sendiri tanpa memberikan maslahat kepada Islam. Karena jika dia membunuh dirinya, dia paling bantar membunuh 10, 100 atau 200 orang kafir, dan Islam tidaklah mendapatkan manfaat dengan hal tersebut. Maka orang-orang pun tidak masuk Islam, lain hanya dengan kisah al-ghulam. Maka sebab matinya, maka matinya anak tersebut menjadi sebab Islamnya banyak orang. Maka semua orang yang hadir di tanah lapang ketika itu seluruhnya masuk Islam. Adapun orang yang mati karenanya 10, 20, 100 atau 200 orang kafir, maka ini tidak menyebabkan banyak orang masuk Islam. Bahkan boleh jadi dengan perbuatannya tersebut yata'annatu al-adu aktsa, maka musuh dalam hal ini orang kafir itu akan jauh bersifat lebih kasar dan lebih keras, karena tindakannya itu yughir sadrahu, memancing amarah mereka. Sehingga maka hadal amal, perbuatan ini yughiru sadrahu, memancing amarah mereka. Sehingga mereka pun akan menindas kaum muslimin dengan penindasan yang lebih intensif lagi setelah adanya aksi itu, sebagaimana bisa dijumpai dari perbuatan orang-orang Yahudi terhadap penduduk Palestina. Maka penduduk Palestina ketika satu dari mereka mati dengan cara meledakkan diri semacam ini, dia kemudian berhasil membunuh 6 atau 7 orang Yahudi, maka mereka orang-orang Yahudi jara'a dzalika, dengan sebab itu akan menangkapi 60 orang atau lebih. Maka tidaklah terwujud dalam aksi-aksi ini manfaat untuk kaum muslimin. Demikian juga tidak memberi manfaat untuk orang-orang Yahudi yang bom bunuh diri tersebut diledakkan di tengah-tengah barisan mereka. Walihadzan nara, oleh karena itu kami berpandangan, kata Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, bahasanya apa yang dilakukan oleh sebagian orang dengan melakukan hadal intihar, bunuh diri semacam ini, kami berpandangan kalau itu adalah tergolong bunuh diri dengan cara yang tidak benar, yang ini berkonsekuensi masuk ke dalam neraka wal iyadzu billah. Sehingga pelaku peledakan tersebut laisa bisyahid, bukanlah orang yang gugur sebagai syahid. Namun jika, dan ini membahas tentang bom bunuh diri di tengah-tengah barisan orang kafir ya, ini satu hal yang patut digarisbawahi. Tentu ini beda jika pembunuh diri dilakukan di tengah-tengah kaum muslimin. Ini kita bahas pembunuh diri yang dilakukan di tengah-tengah orang kafir, Palestina dan Yahudi. Lakin idza fa'ala al-insan, akan tapi jika seorang itu melakukan hal tersebut muta'awilan, yang dalam istilah para ulama disebut muta'awil karena ta'wil, yaitu dia mengira kalau itu boleh padahal tidak boleh berdasarkan dalih-dalih yang atau penjelasan yang tidak akurat yang dia dapatkan, maka kami berharap agar dia bebas dari dosa. Namun apakah dia tergolong mati syahid? Tetap tidak. Li'anna lam yasluk tariqata syahadah, karena dia tidak menempuh jalan yang mengantarkan pada mati syahid. Akan tapi dia selamat dari dosa karena pertimbangan dia muta'awil, salah paham. Dari sejumlah dalil dia kira itu bisa jadi pendukung aksi dan perbuatannya. Maka muta'awil atau ta'wil itu bahasa lainnya adalah keliru dalam berijtihad, keliru dalam mencari kebenaran. Sehingga terusannya wa man ista'ada wa akhta'a falahu ajrun, dan namun siapa yang berijtihad dan dia salah, ya maka untuknya pahala berijtihad. Ya, maka apakah kisah Hulam itu bisa jadi dalil bom bunuh diri? Maka kita lihat dari uraian yang tadi kita baca, maka ada peluang, ada kemungkinan untuk bisa jadi dalil, dengan catatan aksi pengorbanan diri tadi mewujudkan maslahat yang besar untuk kaum muslimin seperti kisah Hulam, semua orang pada mendapatkan hidayah dan masuk Islam, atau memberikan dampak yang sangat besar kepada orang kafir dengan menyebabkan mereka ketakutan, mereka mundur, mereka dan ngeri, bukan malah menyebabkan mereka semakin beringas. Nah, itu tentu berbeda. Dan itu pun bisa kita katakan manakala itu jalan satu-satunya. Kalau ada jalan yang lain, sebagaimana dilakukan sebagian pertempuran yang kita baca di berita, ada mobil bisa jalan sendiri ke tengah musuh, kemudian meledak di tengah-tengah musuh tanpa ada orang yang mati, tentu ini jauh lebih baik. Berkaitan dengan kalau kasus Palestina tadi kita baca, penjelasannya ada di sini, penulis tidak setuju dengan aksi bom bunuh diri yang dilakukan oleh orang-orang Palestina. Ya, kemudian mereka maju dengan bawa bom peledak dan meledakkan diri, yang mati paling-paling cuma 10-20, paling banter 100-200 orang Yahudi. No, itu dampaknya satu kampung Palestina nanti akan rata dengan tanah. Nah, karena yughir sadr, ini perbuatan ini bikin mereka emosi. Maka mereka menurunkan tank-tank, kemudian membombardir satu desa habis semua. Beliau tidak sepakat kalau realitanya semacam ini. Dan itu realitanya. Maka beliau tidak setuju dengan aksi bom bunuh diri di Palestina. Padahal ingat, ini di dalam di wilayah konflik, di wilayah front jihad, dan ini tertujukan pada orang kafir. Ini penulis buku yang kita baca ini tidak sepakat. Maka lebih-lebih lagi jika itu dilakukan di negeri aman, bukan front jihad, dan apalagi diledakkan di tengah-tengah kaum muslimin yang paling banyak mati orang Islam, tentu satu hal yang wong yang tadi saja tidak boleh, tidak disepakati, ini tentu sangat-sangat tidak disepakati. Namun satu hal yang kalau kita tangkap, satu hal yang memungkinkan untuk dibolehkan, seandainya betul-betul memberikan bisa menghancurkan kekuatan musuh secara hebat, Maka dengan bom bunuh diri itu satu gudang senjata musuh meledak semua sehingga mereka habis kehabisan senjata. Misalnya, ini boleh jadi ada peluang untuk kita bisa disimpulkan satu hal yang boleh berdasarkan uraian tadi. Namun jika cuma membuat musuh semakin beringas dan mereka marah emosi kemudian semakin intensif melakukan balas dendam, nah, tentu ini bukan tindakan yang benar. Beliau katakan yang benar ini kasus Palestina, ini bunuh diri. Ini bunuh diri yang berkonsekuensi masuk neraka. Dan beliau tegaskan orang yang mati karenanya tidaklah syahid. Namun bunuh diri masuk neraka itu kan berarti dosa. Namun beliau masih ngasih rincian yang kedua. Akan tetapi jika orang itu talibul haq, mencari kebenaran, kemudian salah paham. Ya, salah paham, dikira itu boleh berdasarkan dalil-dalil yang misalnya hadis gulam yang salah dia pahami secara salah, ya maka tidak sampai masuk neraka, tidak sampai berstatus dosa, tidak tergolong bunuh diri, selamat dari dosa, namun tetap bukan mati syahid. Kemudian fi khatimati hadzal hadis, maka di akhir hadis yang penting ini yang di dalamnya terdapat pelajaran bagi orang yang mau mengambil pelajaran fiha, maka di sana, maka di dalamnya bahasanya raja kafir yang mengajak rakyatnya untuk menyembahnya, lama tatkala orang-orang rakyatnya malah beriman dan mereka mengatakan kami beriman dengan Allah Tuhannya anak tersebut, maka datanglah menuju sang raja orang-orang yang jahat, orang-orang yang punya permusuhan terhadap iman dan orang yang beriman. Mereka mengatakan pada sang raja, wahai sang raja, sesungguhnya telah terjadi sesuatu yang engkau khawatirkan, yaitu imannya rakyatmu dengan Allah. Dan memang si raja ini pun khawatir dengan hal itu. Kenapa? Karena dia sendiri waliyadzubillah menjadikan dirinya sebagai sesembahan, sama persis dengan kelakuan Fir'aun. Maka dia adalah seorang raja yang tagian, yang melampaui batas dan zalim. Maka dia perintahkan agar dibuat parit-parit yang ada di mulut-mulut gang, lalu dibuatlah parit tersebut. Wal ukhdud itu adalah hafrun amiq, maknanya adalah galian yang dalam. Nih. Mislu sawaki, semacam sejenis parit, semacam saluran-saluran air, sejenis dengan saluran air yang ada di mulut-mulut gang, yaitu yang ada di ujung-ujung aziqoh gang, wasyawarik dan jalan. Dan sang raja berkata kepada para tentaranya, siapa saja yang lewat dan dia tidak mau murtad kembali dari agamanya, maka paksa dia untuk masuk ke dalamnya. Li'anau, karena udrima fiha niron, telah dinyalakan di parit tersebut api yang besar, wal'iyadubillah. Maka orang-orang pun lewat dan rakyat raja ini ternyata tidaklah murtad dari agamanya dan keimanannya, sehingga mereka pun dimasukkan ke dalam api. Maka setiap orang yang tidak mau murtad dari agama yang benar, yaitu keimanan pada Allah, mereka lemparkan ke dalam api ini. Walakin akan tetapi mereka, ketika mereka melemparkan orang-orang yang beriman dalam api dan terbakarlah orang-orang yang beriman dengannya, maka sesungguhnya hakikatnya orang-orang yang beriman tadi berpindah dari negeri dunia yang merupakan negeri yang menipu, yang negeri yang penuh dengan kesusahan, berpindah kepada negeri penuh kenikmatan dan negeri penuh ketentraman. Li'anal malaikata, karena para malaikat mewafatkan mereka dalam keadaan mereka adalah orang-orang yang baik, yaitu orang-orang yang beriman. Malaikat mematikan mereka sambil mengatakan, salamun alaikum, selamat untuk kalian. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, silakan kalian masuk surga disebabkan amal yang kalian telah kerjakan di dunia. Dan tidak ada kesabaran yang lebih hebat daripada kesabaran Ashabul Ukhdud ini. Orang-orang yang dimasukkan dalam api yang berkobar ini. Di mana seorang itu melihat api, ya ta'ajjaju, bergejolak di depan matanya. Kemudian dia dimasukkan ke dalamnya dan meninggal dunia karena mengkhawatirkan keimanannya. Dan karena memilih bersabar mempertahankan iman. Maka di hadis tersebut dikatakan ada seorang perempuan yang bersamanya anak yang masih menyusu. Maka sang ibu tatkala melihat api demikian berkobar, seakan-akan dia tataqo asad, bimbang. Bimbang dan ragu untuk masuk ke dalam api, dia dan anaknya. Maka anaknya yang masih menyusu ini, dan tiba-tiba bisa ngomong. Tiba-tiba bisa ngomong. Anak yang masih netek ya normalnya belum bisa ngomong. Tiba-tiba anak ini Allah berikan kejadian yang aneh, yaitu bisa ngomong. Dia mengatakan ya ummah wahai ibuku bersabarlah. Fa innaki alal haq, sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Maka anak ini mengucapkan kalimat ini dalam keadaan dia masih kecil yang seharusnya belum bisa bicara. Namun Allah pada saat itu membuatnya bisa bicara. Dan Allah adalah zat yang menyebabkan segala sesuatu bisa bicara. Maka ini adalah karomah untuk si ibu. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala membuat anaknya yang belum bisa ngomong, bisa ngomong. Dalam rangka supaya ibu ini kuat untuk masuk ke dalam api. Sehingga tetap bertahan di atas keimanannya. Karena bisa bicaranya anak yang masih bayi yang masih kecil. Fil mahdi di ayunan. Di gendongan ibunya adalah tentu kejadian yang sangat luar biasa. Dan bayi ini memberikan persaksian bahwasanya ibunya berada di atas kebenaran. Maka sang ibu pun bersabar. Dan dia pun dimasukkan atau masuk ke dalam api tersebut. Wa hadza min ayatillah, maka ini diantara tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kejadian dah dalil bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Bima fazatihim, dengan keselamatan mereka, dengan betul-betul mereka benar-benar mereka itu selamat, maka mereka tidaklah tertimpa keburukan dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah, mirip-mirip dengan masalah berkaitan dengan bayi bisa bicara, maka ada kisah Maryam, putrinya Imran, ibunya Nabi Isa alaihissalatu wassalam radhiyallahu anha. Dia keluar dari dari rumah keluarganya, kemudian dia keluar dari rumahnya, kemudian pergi ke tempat yang jauh dalam keadaan dia hamil, membawa anaknya dalam perutnya, membawa anaknya Isa. Isa adalah satu makhluk yang Allah ciptakan dengan kata-kata kun fakana, maka terciptalah Isa. Fa'aja'ahal makhadu ila jiz'in nakhlah, maka datanglah al-makhad. Makhad itu sakit untuk karena mau melahirkan. Fa'aja'ahal makhad, maka kontraksi mau melahirkan dialami oleh Maryam dalam keadaan ila jiz'in nakhlah, dia berada di bawah batang pohon kurma. Yang dimaksud dengan makhad adalah tolak. Tolak kalau pendek itu artinya rasa sakit kontraksi mau melahirkan. Kalau panjang tolak artinya cerai. Tapi kalau tolak pendek singkat itu maknanya adalah kontraksi mau melahirkan. Fawadu'at, maka Maryam pun melahirkan Isa. Dan saat itu Maryam ada di bawah jiz'in nakhlah, batang pohon kurma. Dan Allah jadikan tiba-tiba di bawahnya Maryam terdapat sungai yang airnya mengalir. Dan dikatakan dan Allah katakan kepada Maryam, Allah berikan ilham kepada Maryam, wa huzzi ilaika bijiz'in nakhlah. Goyanglah pohon kurma itu, batang pohon kurma itu, tusaqit 'alaiki rutuban janiyah. Maka akan berguguranlah untukmu buahnya yang dalam kondisi rutab, janian sudah dalam kondisi terpetik. Maka rutabun yaqa' min fa'in nakhlah. Maka akan ada kurma rutab. Rutab itu adalah kurma segar. Ini bukan kurma kering. Kurma yang segar. Yaqa' akan jatuh dari pohon kurma. Janian dalam keadaan terpetik. Yang dimaksud dalam keadaan terpetik, lam yata'athar bisukutih alal arad. Jatuhnya dia di tanah itu tidak merusak kondisi fisik ya, buah-buah kurma tadi. Normalnya harusnya jatuh, nah ini kemudian ya pecah atau apa gitu. Namun di sini Allah katakan tusaqit 'alaiki rutuban janiyah. Akan jatuh berguguran yang rutab-rutab saja tanpa yang lain, dan itu dalam keadaan janian, tidak berbekas karena jatuh, seakan-akan dipetik padahal itu jatuh. Wa hadza min ayatillah, tentu ini mukjizat atau tentu ini satu kejadian luar biasa yang dialami oleh Maryam. Karena satu hal yang telah ma'ruf bahasanya kumarutab itu kulitnya itu sangat lembek. Seandainya dia jatuh dari tangan orang, enggak usah dari tempat yang tinggi, dalam keadaan orang itu dalam posisi wakifan berdiri saja, tamazakot, maka dia akan robek-robek. Maka itu enggak akan lagi berbentuk. Karena sangat tipisnya kurma rutab itu. Lain kalau mungkin tamer. Nah, itu apalagi tamen yang keras itu, nah, dari sini peletok itu ya enggak apa-apa, ya, enggak berubah. Dan kalau rutab dijatuhkan, jatuh dari tangan dalam posisi berdiri pasti pecah. Tamazakot, maka dia terkoyak-koyak. Akan tetapi rutab yang Allah berikan untuk Maryam lam tatamazak, itu tidak pecah. Padahal dia jatuh dari pelepah kurma. Kemudian perempuan ini, yaitu Maryam, ketika itu adalah perempuan yang dalam kondisi lemah. Makhidun, karena baru saja melahirkan. Dan perempuan baru saja dalam kondisi habis saja melahirkan itu lemes-lemesnya perempuan. Dan apalagi itu melahirkan yang pertama kali. Lam talid illa al'an, dan dia tidaklah melahirkan kecuali sekarang ini. Meskipun demikian, Allah berikan kepada Maryam kekuatan untuk goyang pohon kurma. Padahal ya, goyang bahasa kita ya goyang pohon kelapa ya. Itu laki-laki yang kuat saja enggak goyang, apalagi perempuan dalam kondisi baru melahirkan. Maka ini juga karomah yang lain. Ini juga karomah yang lain, kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada Maryam. Wa ma'adzalika, meskipun demikian kondisinya, Maryam bisa menggoyang pohon kurma, menggoyang batangnya, maka bergoncanglah pohon kurma tersebut sehingga rontoklah buah-buahnya. Wa hadza aidan min ayatillah, ini juga karomah yang lain. Ini juga kejadian luar biasa yang lain yang Allah berikan kepada Maryam. Karena biasanya tentu pohon kurma tidaklah berguncang atau bergoyang jika batangnya digerak-gerakkan, kecuali jika yang menggerakkan adalah ahadun kawiyun, seorang yang laki-laki yang betul-betul kuat. Dan itu pun ya itu manakala bergoyang, manakala itu yang digerakkan itu ya, far'iha. Ya, apanya? Pelepahnya. Ya, kalau naik kemudian pelepah, orangnya kuat, naik sampai atas kemudian pelepahnya bisa dipegang, goyang-goyang itu bisa goyang dan rontok. Kalau batangnya kemudian digoyang tidak bisa. Normalnya demikian. Apalagi ini wanita, apalagi baru habis melahirkan. Namun Allah berikan karoma untuk ya, Maryam. Ya, maka karoma yang Allah berikan untuk Maryam yang pertama tadi adalah dia dalam kondisi perempuan, habis melahirkan, bisa goyang pohon kurma. Kemudian yang kedua tadi pohon kurma itu yang jatuh cuma rutopnya saja. Padahal harusnya kalau pohon digoyang, jatuh itu mesti sak bunga-bunganya macam-macamnya. Misalnya rambutan digoyang. Ya. Itu ya kembangnya jatuh, ininya jatuh. Yang sudah terlalu matang juga jatuh. Yang sepet-sepet juga jatuh. Gitu kan. Nah ini pohon kurma yang Allah berikan untuk kurma yang Allah berikan pada Maryam digoyang, pohonnya goyang dan yang jatuh cuma rutopnya saja, yang tua banget yang sudah tamer tidak jatuh. Sebelum jadi rutop namanya buser, yang masih sepet-sepet. Ini, kalau rutop kan nggak sepet, rutop sudah tidak sepet, cuma tinggal manis saja, manis-manis segar. Sebelumnya ada namanya buser, itu yang masih sepet-sepet, itu juga enggak jatuh, cuma rutopnya saja yang jatuh. Dan jatuhnya itu kata Allah janiya, seperti dipetik, padahal ya, dipetik dengan tangan, diambil dengan tangan, padahal ini jatuh dari ketinggian ketinggian pohon. Maka ini tentu satu hal yang juga karomah yang lain. Nah setelah setelah itu fakilalaha, kemudian dikatakan pada Maryam silahkan makan dan minum. Ada makanan yaitu rutab, ada minuman di situ, dekat situ ada Allah munculkan sungai yang airnya jernih mengalir. Dan kalau sungai masa silam langsung diminum enggak apa-apa. Tapi jangan dipraktekkan zaman sekarang ya. Di zaman Maryam ada sungai air mengalir langsung diminum, itu sehat. Sekarang mencret. Orang enggak boleh berdalil dengan ayat ini. Wah, minum air sungai apa? Enggak apa-apa. Tawakal ala Allah. Nah, ini namanya cari masalah bukan tawakal. Nah, namanya tidak tahu beda sungai zaman dulu, sungai zaman sekarang, zaman polusi, zaman bebas polusi. Sungai zaman Maryam ya, itu tinggal langsung minum, tidak masalah. Ya, zaman sekarang ini tanahnya sudah polusi, ini udaranya polusi, ininya polusi, ya, langsung diminum ya mencret. Ya. Di zaman Nabi orang tuh minum langsung dari uasa langsung diminum. Nabi sahabat tuh nggak pernah masak air. Namun jangan dicontoh yang ini. Namanya nggak tahu beda, bedanya telah berubahnya ekosistem telah berubahnya alam dari kondisi awalnya. Orang dulu ngambil ketemu uasa minum langsung minum nggak apa-apa. Sekarang udah beracun minum ya mencret. Maka Allah katakan fakuli wasrobi. Silakan makan, silakan langsung minum, ambil dari sungai tadi, enggak usah dimasak. Karena keadaannya keadaan masa silam. Wa qari aina, dan hendaklah engkau merasa gembira dan senang, jangan bersedih. Kemudian Maryam datang dengan membawa anaknya Isa ke tengah-tengah kaumnya dalam keadaan dia gendong. Tahmiluhu hadatifla, dia gendong anak kecil itu. Fasahu biha, maka kaumnya pun Bani Israel meneriakinya. Mereka mengatakan, ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Wahai Maryam, sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mengerikan, yakni syai'an azima, fariyah maknanya azima. Li'annahum karena mereka Bani Israel yakin bahasanya Maryam berzina. Wal'iyadu billah. Dan ini akidah Yahudi. Akidah Yahudi sampai hari ini Maryam itu berzina dan Isa itu adalah anak haram dan anak zina. Kaifayati awalatun, bagaimana mungkin ada datang muncul seorang anak tanpa Maryam ini punya suami. Maka orang-orang Bani Israel mengatakan, ya ukhta Harun, wahai saudaranya Harun. Ini Harun saudaranya Maryam, bukan Harun saudaranya Musa. Kaidah penting dalam masalah ini, sama nama belum tentu sama sosok dan orangnya. Sana ada namanya Budi, sini namanya Budi. Ya, dulu ada namanya Budi, sekarang namanya Budi, ya, berbeda. Ya, sebagian orang memanfaatkan hal ini untuk mengatakan dalam Al-Quran terdapat kontradiktif. Menceritakan bahasanya Harun itu saudaranya Musa, tiba-tiba Maryam disebut kalau dia saudaranya Harun. Padahal rentang waktu antara mereka sangat jauh, ribuan tahun. Ini gimana ini Quran ini? Kontradiktif. Kok Maryam dibilang saudaranya Harun, padahal Harun sudah mati ribuan tahun yang lewat. Maka jawabannya gampang. Sama nama belum tentu sama orangnya. Dulu ada namanya Harun, sekarang zamannya Maryam ada nama Harun yang lain. Wahai saudara Harun, maka abuka imra'a sau'in, bapakmu itu bukanlah laki-laki hidung belang. Wa makanat ummuku baghiya, dan ibumu juga bukan pelacur. Artinya sesungguhnya ayahmu yaitu Imran bukanlah orang yang jelek, orang yang bejat, laki-laki yang bejat. Demikian juga ibumu bukanlah pelacur. Bagian maknanya zaniyah, pelacur. Famin aina ja'aki hadha, maka dari mana ini kok ada anak semacam ini? Maka kalimat ini adalah ta'rid, bahasa sindiran kepada, yang ditujukan kepada Maryam bil qadzab, sindiran untuk menuduh zina, meskipun tidak terang-terangan, vulgar dan blak-blakan kalau mereka menuduh zina. Maka Maryam pun berisyarat menunjuk anaknya, yang isyaratnya maknanya tanyakan pada anak ini, dari mana dia datang. Kalau maka mereka orang-orang Yahudi mengatakan, kifanuka limu mangkana fil mahdi sobiya, bagaimanakah kami mengajak bicara kepada seorang yang sobiya masih anak-anak, bahkan dia mahdi masih dalam gendongan ibunya, gimana dia bisa ngomong. Maka mereka orang-orang Yahudi mengira bahasanya Maryam mengejek mereka. Maka masa suruh bicara dengan bayi. Fa'antakallahu hadha sobiya. Nah ini sisi kesamaannya. Maka Allah kemudian membuat Isa bisa bicara. Sebagaimana Allah telah membuat anak kecil, bayi, seorang perempuan dalam kisah Ashabul Ukhdud bisa bicara. Maka Maryam pun, maka Isa pun mengatakan saat dia masih baru saja lahir, ini hari pertama kelahiran. Hari pertama lahir, masih bayi merah lah kalau bahasa kita. Isa mengatakan, ini Abdullah, aku adalah hamba Allah, dengan kalimat yang jelas. Allah akan berikan kepadaku kitab yaitu Injil, dan Allah akan jadikan aku sebagai seorang nabi. Allah akan jadikan aku orang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan Allah perintahkan aku untuk mengerjakan salat dan zakat selama aku masih hidup. Dan aku akan jadi lelaki yang berbakti kepada ibuku. Dan Allah tidak akan jadikan diriku seorang yang jabbarun syakia, seorang yang keras kepala, dan dialah orang yang celaka. Keselamatan untukku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku mati, dan pada hari aku dibangkitkan dalam kondisi hidup. Ada 10 kalimat yang diucapkan oleh bayi Isa yang ketika itu masih di gendongan ibunya. Bi'ablaq mayakum nal faswah, dengan bahasa yang sangat-sangat fasih dan jelas. Maka perhatikanlah kuasa Allah Azza wa Jal, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat anak-anak bayi-bayi ini bisa bicara dengan perkataan yang sangat-sangat jelas. Dengan perkataan yang normalnya hanya diucapkan oleh orang yang sudah berakal. Ini semua sebagai dalil dan bukti kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kisah bicaranya Isa bayi Isa, di sini juga mengandung faedah menyelamatkan Maryam dari tuduhan yang dilekatkan kepadanya disebabkan dia hamil tanpa suami. Wahakata demikian pula aidan hal yang sama, bayi bersama perempuan dalam kisah Ashabul Ukhdud, yang perempuan tersebut bimbang untuk masuk ke dalam api. Allah muliakan ibunya dengan Allah buat bayinya bisa bicara dalam rangka supaya dia berani masuk ke dalam api, sehingga dia tabqa ala imaniha, tetap bisa bertahan dengan keimanannya. Maka dalam kisah-kisah ini dan semisal kisah Ashabul Ukhdud, demikian juga kisah Maryam, terdapat dalil bahasanya Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya menyelamatkan setiap mukmin fima fazatihi, dalam keselamatannya, dan setiap orang yang bertakwa Allah selamatkan. Atau mafaza di sini tempat binasa, di sini diartikan mautin yakunu fihi halakuhu. Maka Allah dengan kesayangannya menyelamatkan setiap mukmin ketika dia berada dalam kondisi bahayanya. Demikian juga setiap orang yang bertakwa. Yang dimaksud dengan mafazah di sini adalah mautin, tempat binasa. Ya, karena mafazah dalam bahasa Arab bisa artinya tempat keselamatan, namun demikian juga bisa artinya tempat kebinasaan. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya dikarenakan ketakwaannya yang telah lebih dulu ada pada dirinya. Maka takwa itu telah ada jauh-jauh hari, ketika dalam kondisi sulit Allah selamatkan. Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'arab ilallah fi raha ya'rifka fi syiddah. Hendaklah engkau memperkenalkan diri kepada Allah ketika dengan banyak-banyak berdoa. Ketika engkau dalam keadaan senang, niscaya Allah akan mengenalmu dan menyelamatkanmu ketika engkau dalam kondisi susah. Wallahul muwaffiq. Maka dari hadis ini diambil pelajaran, Allah akan memberikan, menyelamatkan orang-orang yang bertakwa saat dia dalam keadaan sulit, dengan catatan takwa itu sudah kemarin-kemarin, bukan takwanya mendadak ketika pas dalam kondisi sulit. Namun takwanya sejak kemarin-kemarin, setelah itu dia menemukan masalah, ya, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala Allah akan memberikan kemudahan dan jalan keselamatan. Ya, jalan keselamatan itu tidak mesti selamat dari masalah sebagaimana perempuan Ashabul Ukhdud tadi. Ya, keselamatan untuk dia bukan berarti dia bebas dari api. Keselamatan tentunya adalah keselamatan dari kekafiran. Kemudian api berkubur-kubur, hatinya bimbang. Boleh jadi sudah mulai terbesit dalam hatinya keinginan untuk murtad. Maka Allah selamatkan. Dengan Allah buat anaknya yang masih bayi, yang masih netek itu bisa bicara. Untuk meneguhkan keimanannya, akhirnya dengan penuh kemantapan iman, dia masuk ke dalam kobaran api sehingga mati dalam keadaan beriman. Ini juga termasuk Allah memberikan keselamatan untuk orang yang beriman. Ya, maka Allah memberikan keselamatan untuk orang yang beriman tidak mesti harus dimaknai dia bebas dari masalah. Nah, dia bisa kemudian menghadapi masalah tetap di atas keimanan, kesabaran. Nah, ini juga keselamatan. Maka Allah berikan keselamatan pada orang beriman yang sakit tidak mesti bentuknya harus sehat. Namun sakit dengan tetap membawa iman, tidak tergoda untuk berobat ke dukun, ini juga keselamatan. Diberi kemantapan hati untuk tetap mati di atas iman, tidak kemudian gambling dengan imannya. Karena datang ke dukun juga belum tentu sembuh, namun imannya sudah berbahaya. Maka jalan keselamatan yang Allah berikan kepada orang yang beriman tidak mesti maknanya adalah dia bebas dari keselamatan dari bahaya dunia. Boleh jadi maknanya adalah dia melewati bahaya dunia tersebut dalam keadaan di atas jalan yang benar. Mati dalam keadaan bertauhid, mati dalam keadaan beriman, tidak tergoda untuk merusak akidah. Ini juga jalan keselamatan. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Insyaallah kita di pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada hadis berikutnya masih tentang masalah kesabaran. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Ba'arudawana alhamdulillahirabbil alamin.